بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمنا رحمكم الله. Setelah kita masuki kaidah yang keenam, yaitu fi babil asma, dalam bab asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu kaidahnya? Fajar. Kaidah yang keenam. Tanya. Artinya? Ini kaidah yang keenam. Nama-nama Allah SWT tidak terbatas dengan jumlah tertentu atau bilangan tertentu. Tapi nama Allah SWT sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung. Tanyib. Hal itu binas Al-Quran wa sunnatis sahihah, sebagaimana nas Al-Quran, demikian pula hadith yang sahih. Dalam Al-Quran apa di antaranya? Hudzaifah. Mungkin enggak ikut pertemuan yang lalu, tapi barangkali pernah mendengar dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala ghair muhaddad, ghair mahsura, tidak terbatas. Perdengar, Ufadillah. Tajib, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang mulia, menunjukkan bahwasanya tidak terbatas ya dari nama-namanya, dan tidak disebutkan di sini jumlah bilangannya. Apa lagi? Abu Selasa Bila. Taib. Apa itu? Apa lafadnya? Mau dibaca dari awal atau potongannya? Apa potongannya? Terus? Yang lebih tepat potongannya, bunuhkan. Abu siapa antum? Bu Hafsah, apa potongan ayat kursi yang menunjukkan nama Allah tidak terbatas? Potongannya saja, ya, tidak usah semua. Ya, karena di awalnya Allah sudah sebutkan tentang nama-namanya. Kemudian Allah sudah sebutkan bahwasanya nama-nama ini tidak terbatas. hafal ayat kursi mah hafal ya. Tapi potongannya enggak hafal. Wadam. Taib, ahsan. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mampu meliputi wala yuhituna bi syai'in terhadap sesuatu pun bi ilmihi, yaitu dengan ilmunya. Bi ilmihi di sini kata ulama ay bi ilmihi an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ilmu Allah SWT tidak ada yang mampu meliputinya, baik itu nama-namanya, ya, sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Itu nasul Quran yang menunjukkan nama Allah SWT ghairu mahsura, ghairu mahduda, bi'adadin mu'ayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nasul hadith, ada pun hadith Bu Thabit. Tanya. Tanya. Itu hadis yang dibawakan oleh muallif, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim. Di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, "Aw ista'tharta fil ilmi al-ghaibi indaka." Fi ilmi al-ghaibi indaka. Ista'tharta ay infaradta. Infaradta bihi. Allah SWT tersendiri yang mengetahuinya. Dan tidak berserikat. Itu dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di yang kedua, Abu Hasan. Kita sebutkan kemarin tiga hadith, ya. Hadith syafa'ah dari Anas bin Malik. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, Abu Hilya. Hadith. Ingat, hadis siapa yang ketiga? Siddiq. Hadis yang ketiga yang menunjukkan nama Allah SWT tidak terbatas. Taib, riwayat Muslim. Apa artinya? La nuhsi sana'an 'alayka anta kama samaita 'ala nafsik. Ya, kita tidak mampu menghitungnya, kami tidak mampu menghitungnya. La nuhsi sana'an 'alayk. Sehingga kata Syekh rahimallahu taala, apa yang telah kita sebutkan, kita ulang. Wa mastathar Allah Ta'ala bihi fi ilmi al-ghaibi la yumkin ahadan hasruhu. Perkara apa saja yang istathar Allah Ta'ala bihi, ay infarad, Allah SWT tersendiri atau bersendiri yang mengetahuinya, yaitu di ilmu ghaibnya, sesuatu apa saja yang hanya Allah SWT sendiri mengetahuinya di ilmu ghaibnya, maka tidak mungkin seorang pun untuk membatasinya. Tidak mungkin. Ya, jika hal itu merupakan rahasia Allah, ya, hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan juga tidak mungkin walal ihatatu bihi, seorang pun untuk meliputinya, mengetahuinya, melihatnya. ketika di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri mengetahuinya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di sana ada kelompok manusia yang mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala terbatas 99. Baik, ucapan kalian wahai ahli sunnah ketika kalian mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu adalah ucapan yang salah, yang keliru, yang bertolak belakang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99. Jika di sana ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Seperti siapa? Akhi Ikhlas. Seperti siapa yang mengatakan seperti itu? Bahwasanya nama Allah SWT terbatas 99. Ketika antum meyakini umpamanya nama Allah ini tidak terbatas. Ingat Abu Alif, siapa yang mengatakan tadi ucapan yang ana nukil? Yang mengatakan nama Allah terbatas 99. Akhirnya Sumarna. Siapa yang mengatakan nama Allah terbatas 99? Menyelisih ijma' yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bushaqu. Masih ingat Bu Maryam? Taib Hasan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm di antara yang berpendapat nama Allah ini terbatas, sehingga ketika Ibnu Hazm mengatakan ucapan kalian keliru ketika membatasi, ketika mengatakan nama Allah ini tidak terbatas. Tapi justru di sisi kami, ya, menurut mazhab Ibnu Hazm, kami memiliki dalil yang menunjukkan nama Allah itu 99. Ya, ucapan kalian menyisihi dalil yang ada pada kami. Apa dalilnya? Kata Syekh, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh orang-orang yang membatasi nama Allah SWT 99. Inna lillahi 99 isman. Mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Ini hadisnya. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tanya. Demikian pula Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis muttafaqun alaih, sahih. Tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Ya. 99 yaitu mi'ah illa wahida. Man ahsaha, barang siapa yang dia menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ya. Ahsaha ay hifdhuha. Barang siapa yang dia menghafalnya, ya, memahaminya, mengamalkannya dengan konsekuensi nama-nama Allah SWT yang sudah kita lewati, bagaimana konsekuensi dari Al-Ghafur, dihafalkan, diamalkan konsekuensinya dalam beribadah kepada Allah dan dalam berdoa kepada Allah SWT, maka orang yang seperti ini masuk dalam kategori man ahsaha hafidhaha wal amala biha wal faham. bukan hanya sekedar dihafal, tapi difahami dan diamalkan dari konsekuensi nama Allah SWT tersebut, ibadatan wa du'aan, baik itu dalam ibadah ataupun dalam doa. Tentunya. Seperti doa masalah, ya, ataupun doa ibadah. Ini dalil yang mereka bawakan, yaitu madhabnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dan yang mengikutinya. Maka dibantah di sini oleh Syekh dan lebih dahulu para ulama, ya, Imam Nawawi dan yang lainnya. Hadith ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fala yadullu ala hasril asma'i bihadal adad. Hadith ini tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah SWT dengan hitungan ini atau dengan jumlah ini. Ya. Jadi hadith ini, meskipun di situ disebutkan dzikrul adad, penyebutan hitungan 99, tetapi penyebutan bilangan 99 ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Tidak menunjukkan pembatasan 99. Bahkan ditambah lagi oleh sebagian madhab yang masyhur. Ya, antum ketahui dalam kaidah nahwiyah, kaidah lughah Arabiyah nahwiyah, bahwasanya di sana ada kaidah yang sering kita dengar, takdimu ma yajibu ta'khir tufidul hasr. Ya, takdim ma yajibu ta'khir tufidul hasra. Itu kaidahnya. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, faedahnya adalah pembatasan. Tanya. Ini yang sering disampaikan dalam kaidah. Ya. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, maka memberikan faedah pembatasan. Tanya. Pernah dengar kaidah ini atau sering? Sering kan ya? Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini mendahulukan apa? Pernah dengar enggak kaidah seperti ini? Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, maka faedahnya sebagai pembatasan. Itu. Takdim ma yajibu ta'khir yufidul hasra. Ya, seperti bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Yang seharusnya diakhirkan, ya, setelah amil, setelah adanya amil baru sana jar majrur, tapi di sini didahulukan jar majrur bismillah, atau didahulukan maf'ul bihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, yang seharusnya diakhirkan setelah amil na'budu iyyak wa nasta'inu iyyak. Ini namanya apa? Mendahulukan sesuatu yang harus diakhirkan. Memberikan faedah pembatasan. Dalam hadis ini pun seperti itu. Zahirnya masuk kepada kaidah itu. Dari mana? Yang menunjukkan kaidah seperti itu. Untuk melihat dalam hadis. Akhir Yusuf. Mana hadis ini yang menunjukkan mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan? Mendahulukan apa di sini? Ini dipakai juga sebagai alasan yang kedua. Alasan yang pertama, madhab Ibnu Hazm dan yang mengikutinya, nama Allah terbatas 99 berdasarkan hadith ini. Alasan yang kedua, madhab Ibnu Hazm dan yang mengikutinya, Karena dalam hadis ini ada faedah mendahulukan sesuatu yang harus diakhirkan, sehingga menunjukkan pembatasan 99. Tayyib. Mendahulukan apa dalam hadis ini? Abu Dafa. Apa yang dahulukan dalam hadis ini? Yang seharusnya diakhirkan. Abu Hafsa. Mendahulukan apa di situ? Abu Zubair ada situ. Mendahulukan apa di situ, Abu Zubair? Illa. Inna lillah. Seharusnya. Seharusnya, ya, kalau ditinjau secara bahasa Arab, konteksnya yaitu inna. 99 isman lillah. Itu secara konteks bahasa Arab. Ya. Inna 99 isman lillah. Ya. Karena inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Inna dia beramal menasabkan isim. Isimnya mana? Isimnya bukan lillah tapi 99. Ya, jadi isim inna ini 99. Tayyib. Dan khabarnya adalah lillah jar majrur. Jar majrur. Tayyib menjumlahkan khabar sebagai khabar inna. Ya, di sini dahulukan lillah padahal harusnya diakhirkan. Maka apa? Yufidul hasra, memberikan pembatasan. Sehingga yang difahami oleh Ibnu Hazm sesungguhnya Allah hanya para pembatasan, hanya memiliki 99 nama. Ya. Itu menurut pendapat mereka dengan memakai kaidah tadi. Ya, dengan memakai kaidah tadi, mendahulukan sesuatu yang harus diakhirkan menunjukkan pembatasan seperti iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama Allah. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah. Apakah kaidah ini mutlak? Ya, kaidah ini tidak mutlak. Ya, kaidah ini tidak dipakai secara umum. Ya, kaidah mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan menunjukkan pembatasan. Hal itu tidak mutlak. Ya, tidak umum. Ya, seperti dalam hadis ini. Terlebih faedah ini menyelisihi hadis-hadis yang ada yang kita sebutkan tadi. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Anas dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha membantah kaidah ini. Iya. Kenapa? Karena dalam tiga hadis tadi menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Ya, sehingga kaidah ini menunjukkan tidak umum, tidak mutlak, dan juga menyelisihi tiga hadis tadi. Tayyib. Lantas yang ketiga, apakah ada di sana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak belakang? Tidak sesuai? Jawabannya tidak. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sahih tidak ada yang bertentangan. Tayyib. Tidak ada yang bertentangan. Kata Syekh, walau kana al-muradu al-hasra, jikalau seandainya yang diinginkan pembatasan dalam hadis tersebut, Allah hanya memiliki 99 nama, lakanatil ibaratu, maka ungkapannya seperti ini, kata Syekh. Inna asma Allahi tis'atan wa tis'una atau tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya nama-nama Allah SWT 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Au nahwa dzalik, atau yang seperti itu. Ya. Sesuai dengan aslinya. Inna menasabkan isimnya, asma Allah. Inna asma Allah. Kemudian khabarnya datang tis'atun wa tis'una isman. Itu bantahan dari Syekh. Ya. Diluruskan oleh Syekh tentang makna hasr kalau menunjukkan pembatasan seperti ini konteksnya. Tayyib. Sudah kita katakan. Ya. Syekh termasuk orang yang faham juga termasuk bahasa Arab. Ya. Sehingga beliau bantah pula dari sisi bahasa. Terlebih terbantah dari sisi hadis-hadis yang sahih tadi dan juga nas Al-Qur'an. Idzan fa ma'na al-hadis, sehingga dengan demikian makna hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim tadi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, maknanya anna hadzal 'adada min sya'nihi anna man ahsaha dakhala al-jannah. Ini maknanya. Ya. Bahwasanya hitungan ini, bilangan ini, jumlah ini, min sya'nihi, ya, dari keberadaannya, jumlah yang tertera dalam hadis 99 yang diinginkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah tersebut dalam hadis 99 anna man ahsaha dakhala al-jannah, bahwasanya barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Maka jumlah ini sudah kita katakan sebagai masyrut bihi. Ya, yang disyaratkan kalau seseorang ingin masuk surga, diantaranya tadi dia ahsoha, menghafal jumlah itu yang 99. Sehingga 99 ini sebagai masyrut bihi, yang disyaratkan kriteria seseorang yang masuk surga. Tayyib. Tidak disyaratkan di sana ya, 100 atau 200. Tapi yang disyaratkan adalah 99. Tayyib. Ya, jadi hitungan jumlah 99 ini adalah man ahsaha. Sebagai syarat bagi orang yang ingin masuk surga itu, hendaklah dia menghafalnya dengan kriteria jumlah tersebut. Wa ala hadha fayakunu qawluhu. Maka dengan makna seperti ini, nyatalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang dia menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya akan masuk surga, jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysat mustaqillatan. Ya, dinukil ijma' oleh Nawawi rahimallahu taala bahwasanya man ahsaha dakhala jannah sebagai jumlah mukammilah, sebagai jumlah yang menyempurnakan, sebagai jumlah penyempurna terhadap yang sebelumnya, ya, walaysat mustaqillatan, bukan jumlah tersendiri. Pusing mungkin ya, ya, karena saya terangkan sini dari sisi bahasa, dari sisi uslub Arab, gaya bahasa Arab. Tanya. Ya, al-muhim, jumlah man ahsaha dakhala al-jannah adalah jumlah penyempurna, kalimat penyempurna untuk sebelumnya. Apa sebelumnya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Ya, sehingga man ahsaha dakhala al-jannah laysat jumlatan mustaqillatan, bukan jumlah tersendiri, bukan kalimat tersendiri, tetapi kalimat penyempurna, ya, bukan khobar yang terpisah, ya, bukan berita yang terpisah tapi nyambung. Thayyib. Karena ada sebagian dari para ulama yang memahami bahwasanya man ahsaha dakhala jannah sebagai jumlah tersendiri, khabar yang terpisah. Thayyib. Tapi yang benar adalah nyambung. Sehingga jikalau nyambung, langsung otomatis jumlah 99 ini yang diinginkan sebagai kriteria bagi orang-orang yang ingin masuk surga. Wa nadhiru hadza an taqul, dan yang sebanding dengan ini, setara dengan ucapan seperti ini, seperti engkau katakan, ya umpamanya di antara antum ada yang mengatakan indi mi'atu dirhamin a'dadduha lissadaqati. Ya. Jadi ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, inna lillahi 99 isman man asaha dakhala jannah. Ya. Itu sebanding dengan ucapan di antara kita ketika ada yang mengatakan indi mi'atu dirhamin. Saya memiliki 100 dirham. Ya. A'dadduha lissadaqati. Saya persiapkan untuk sedekah. Ya, saya memiliki 100 dirham yang saya persiapkan untuk sedekah. Menunjukkan yang 100 dirham ini apa fungsinya? Yang 100 dirham ini apa fungsinya? Ya, jumlah yang dipersiapkan untuk sedekah. Ya, yang 100 ini adalah jumlah yang dipersiapkan untuk sedekah. Ya, sehingga jumlah yang disebutkan ini 100 dirham, fa innahu la yamna'u ay yakuna 'indaka darahim ukhra. Tidak menghalangi bahwasanya di sisimu ada dirham-dirham yang lainnya. Ya. Jumlah uang yang lainnya. Yang jumlah tersebut lam ta'uddaha lisadaqati. Tidak engkau persiapkan untuk sedekah. Ya. Karena engkau hanya mengatakan apa? Jumlah tersebut masyrut bihi. Ya. Dipersiapkan untuk sedekah. Sementara jumlah yang engkau persiapkan bukan untuk sedekah, mungkin lebih daripada itu. Tanya. Terapkan kepada hadis tadi, kata Syekh. Ya, jumlah tadi 99 nama tersebut adalah jumlah yang dipersiapkan bagi orang-orang yang hendak atau yang ingin masuk surga. Dengan catatan dia ahsoha, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tanya. Menunjukkan di sana ada jumlah lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Karena jumlah itu hanya sebagai syarat untuk orang yang masuk surga. Ya, itu dari segi bahasa. Sebenarnya cukup bagi kita dari segi dalil itu sudah cukup. Ya. Tapi jika di sana ada yang tidak puas memakai senjata dengan senjata nahwu, ya maka bantahannya seperti itu, kata Syekh. Sabda Rasulullah SAW ini ya, sebanding dengan ucapan engkau ketika engkau mengatakan ucapan tadi. Saya memiliki 100 dirham yang saya persiapkan untuk sedekah. Ya, ucapan ini bukan berarti engkau tidak memiliki dirham-dirham yang lain. Bahkan tadi boleh jadi dirham-dirham yang lain, mata uang yang lain, jumlah lain yang mungkin lebih banyak tidak engkau persiapkan untuk sedekah. Ya, sehingga boleh jadi nama-nama Allah SWT itu lebih banyak yang tidak Allah SWT syaratkan sebagai kriteria masuk surga. Ini sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Bada'iul Fawaid dan juga dinukil oleh Ibnu Qasim dalam Majmu' Fatawa dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah hadis ini. Antum melihat syarah hadis innalillahi 99 isman man illa mi'atan ila wahida man ahsaha dakhala jannah. Tanya. Disebutkan oleh para ulama perumpamaannya dengan ucapan-ucapan yang lain, penyetaraannya dengan ucapan-ucapan yang lain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa lam yasihha 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin hadhihi al-asma, penentuan nama-nama ini. Wal hadithul marwi anhu fi ta'yiniha dha'ifun, dan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penentuan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadith yang lemah. Ya. Karena dalam riwayat yang lain ada riwayat kelanjutan dari hadith Abu Hurairah tadi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Setelah ini disebutkan Allah, taib, al-ilah, taib, ya, ar-Rahman, ar-Rahim, terus disebutkan. Seperti antum lihat mungkin, atau sudah lewat atau belum di Fathul Majid. Ya. Setelah hadis tersebut disebutkan namanya. Taib. Sudah lewat Babul Asma? Belum. Bisa dilihat nanti di Fathul Majid. Ya, hadisnya. Ya. Dalam Babul Asma di situ. Baik. Setelah disebutkan hadisnya, disebutkan pula nama-namanya. Maka hadis yang di situ disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah hadis-hadis yang lemah. Ya. Tapi hadis-hadis yang sahih tanpa disebutkan rincian nama-namanya. Tanpa disebutkan rincian nama-namanya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Sudah sampai situ. Itu yang sahih, muttafaqun alaih. Ya, adapun setelahnya hadis-hadis yang lemah yang disebutkan nama, ya, urutannya satu demi satunya. Tanyib. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di antaranya. Tanyib. Di dalam sunannya di kitab Da'awat. Sama dari Abu Hurairah juga, ya. Cuma riwayat Tirmidzi. Jadi setelah Al-Imam Tirmidzi membawakan riwayat Abu Hurairah, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asoha dakhala jannah, kemudian disebutkan nama-namanya tadi 1-99. Ya, maka penyebutan ini dari mulai 1-99 adalah riwayat yang lemah. Bahkan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadza hadithun gharib. Ya, hadithun gharib. Wal gharib inda Tirmidzi, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, da'if. Ya, hadis yang lemah. Tanya. Ditegaskan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Qasim dalam Majmu' Fatawa. Ini jadi Majmu' Fatawa bukan kitabnya Syekhul Islam. Syekh Bukhari memberikan faedah bahwasanya Majmu' Fatawa bukan kitabnya Syekhul Islam, tapi kitabnya Ibnu Qasim, menukil ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qasim mengumpulkan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, sehingga salah kata Syekh Bukhari jika kalau kita mengatakan qala Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bukan. Ya, karena Majmu' Fatawa adalah karya Ibnu Qasim yang mengumpulkan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah, fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita mengatakan qala Ibnu Taimiyah kama fi Majmu' Fatawa, ya, sebagaimana dinukil dalam Majmu' Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ta'yinuha laysa min kalami nabiy sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifati bihadithihi. Penentuan nama-nama Allah SWT 1 sampai 99 ya, terusan dari hadis tadi, itu bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan ahli ma'rifat. Ya, dengan kesepakatan orang-orang yang tahu dalam bidang ilmu hadis. Ya, mereka berpendapat itu semua adalah riwayat yang lemah, tapi yang sahih sampai tadi titik man soha dakhalal jannah, sampai situ saja. Terlebih rawi dalam rangkaian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyebutkan nama Allah SWT 1 sampai 99 nama tersebut, terdapat di sana rawi-rawi yang lemah yang akan disebutkan nanti oleh Syekh rahimahullahu taala ya, dalam rangkaian sanadnya. Wallahu taala a'lam bishawab.